الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. الحمد لله إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Daruratul Ihtimam Bissunan Nabawiyah, urgensi dan pentingnya perhatian berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karya Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Ibn Nasir Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah, semoga Allah merahmati beliau. Di pertemuan terakhir kita sampai pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam, hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznab al baqar wa raditum bil zar' wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan selainnya dengan sanadnya sampai Ibnu Umar menyebutkan, aku pernah mendengar Rasul alaihissalatu wassalam bersabda, apabila kalian telah berjual beli dengan salah satu jenis riba, al-inah, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi dan kalian ridha dengan kebun-kebun atau pertanian kalian dan kalian tinggalkan al-jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Sering kita sebut bahwasanya al-jihad sebagaimana ibadah yang lainnya, ada aturannya, ada syarat-syaratnya, ada dawabit, ketentuan-ketentuannya. Sebagian yang terlalu bersemangat tanpa ilmu bisa jadi menganggap suatu perbuatan itu jihad, tapi itu bukan jihad. Sebaliknya sebagian lagi tanpa ilmu kemudian menolak dan antipati dengan al-jihad. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan akan adanya fenomena kelemahan pada umat beliau ini pada suatu saat sepeninggal Nabi SAW. Apabila kalian telah berjual beli dengan bentuk riba, ridho, rela dengan pertanian-pertanian kalian namun meninggalkan al-jihad, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Tidak akan Allah mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Setelah kita sebutkan, bukan Islam melarang pertani. Pertanian bahkan didorong dan dihasung dalam Islam, telah kita jelaskan dan kita sebutkan. Bagaimana hadis Rasulullah SAW mendorong untuk seorang mau bertanam dan bercocok tanam yang pahalanya akan mengalir kepadanya kalau pohonnya dimanfaatkan oleh anaknya, cucunya, bahkan ulat, burung, setiap yang memakan dan memanfaatkan daun, buah maupun kayunya pohon yang ia tanam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, seandainya aku besok mati dan ada bibit tanaman yang belum aku tanam, aku akan menanamnya. Dihasung dalam Islam. Akan tetapi apabila pertanian tersebut telah melalaikan seseorang dari jalan Allah, sibuk di ladangnya, sibuk di sawahnya, kemudian lewat waktu sholat, azan tidak dia penuhi panggilannya, habis waktu sholat, lewat, maka sebagaimana Rasulullah SAW katakan, sallallahu alaikum dulla, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Ini kelemahan. Namun Rasulullah SAW menyebutkan solusinya, la yanzi'u, Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut, hatta tarzi'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Oleh karena itu telah kita sebutkan pertemuan yang lalu, al-makhrajul wahid, satu-satunya solusi jalan keluar min hadzul, dari kehinaan ini, huwa ar-ruju' ila syar'illah ta'ala, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, wal amali bih, dan mengamalkannya. Wa hadza qad shahida bil Qur'an fi mawadhi' katsirah, dan ini juga telah dipersaksikan dalam Al-Qur'an dalam banyak tempat dari ayat-ayatnya yang sebagian telah kita sebutkan juga di pertemuan yang lalu. Kemudian Asy-Syaikh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala penulis mengatakan, wa ma'abuduhi hadzal amr wa jala'ihi fa inna unasan minal muntasibin ila da'wah darabu safhan 'anil rudu' li hadzal amril jali. Bersamaan dengan jelasnya perkara ini, yakni bahwasanya Rasul telah menyebutkan nanti apabila kalian telah demikian-demikian, pasti akan Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Kemudian demikian pula di sana Rasul alaihissalatu wassalam telah mengatakan Allah tidak akan mencabutnya. Kehinaan tersebut, kelemahan tersebut tidak akan hilang dan tidak akan bisa diantisipasi dan jalan keluar kecuali hanya dengan satu-satunya, hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah SAW, sampai kalian kembali kepada agama kalian, mengamalkan isi agama kita, akidahnya, adabnya, akhlaknya, muamalahnya, dan berbagai macam cabangnya. Bersamaan dengan jelasnya perkara ini, namun kata Syekh Rahimah Ta'ala mengatakan, fa inna unasan minal muntasibina ila da'wah, sebagian orang yang menisbatkan diri kepada dakwah, di antara mereka dai-dai dan dianggap tokoh agama, darabu safhan 'anil rudu' li hadzal amril jali, mereka membuat satu lembaran penghalang untuk bisa, yaitu baik menyelesaikan, mengobati perkara yang jelas ini. Sudah jelas disebutkan solusi dari Rasul alaihissalatu wassalam, namun mereka justru tidak mau. Waradu bima amladhu alaihim uquluhumul qasirah, mereka justru ridha dengan apa yang didikte oleh akal-akal mereka yang pendek, lebih mengikuti akal, lebih mengikuti ide-ide dan ideologi pemikiran masing-masing. Tidak mau kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah menyebutkan akan ada suatu musibah menimpa. Dan bagaimana solusinya? Wa ara'ihimul kasidah. Namun sebagian mereka justru percaya kepada akal-akal mereka yang pendek. Wa ara'ihimul kasidah. Dan ara' jamak dari ra'yu, dan ra'yu pemikiran-pemikiran mereka yang merugi, yang bangkrut, yang lemah. Dan perlu kita perhatikan, di pertemuan lalu telah kita sebutkan Syekhul Islam Nusaini yang membuat sebuah contoh tentang akal dan wahyu itu seperti matahari dan juga mata kita memandang. Kita butuh dua-duanya. Seberapapun mata kita jelas, sehat, bisa melihat, tajam pandangan mata kita, tapi tidak ada sinar matahari, tidak ada sinar yang menerangi, gelap. Meskipun mata kita sehat, tidak bisa kita melihat. Sebaliknya, seberapapun matahari itu jelas, ataupun sinar lampu sangat terangnya, akan tetapi mata kita buta, maka juga kita tidak akan bisa melihat. Maka kita butuh dua-duanya. Dan kalau kita hanya menyandarkan diri kepada akal-akal kita, pemikiran-pemikiran, ya, tarikat masing-masing, pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh masing-masing, tidak mau kembali kepada Al-Quran wal Hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan yang mengikuti jalan mereka yang selalu kita minta, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Di ayat yang lain disebut, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin, lasna ulaika rafiqa. Ayat sebelumnya, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, termasuk Abu Bakar Siddiq, wasyuhada, termasuk Umar, Utsman, Ali, yang syahid dibunuh, ya. Umar bin Khattab mengimami salat subuh, ditusuk dari belakang. Utsman dikepung rumahnya, demonstrasi, datang masuk ke rumah, dibunuh baca Quran. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abu Lulu Majusi. Wahakadah. Jalan mereka kita ikuti. Yakni jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, jalan para nabi, wasyuhada, wassalihin. Demikian pula jalannya orang-orang salihin, ulama al-amilun, ulama rabbaniyun, yang mengamalkan ilmu mereka. Ulama yang melandasi fatwa-fatwa mereka dengan Quran dan hadis. Mereka sangat perhatian dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan Kutubus Sittah, bahkan lebih dari itu, Musnad Ahmad, Darimi dan yang lain. Dan bukan kita hanya menyandarkan dengan akal-akal kita. Disebutkan dalam ya, ayat-ayat sekian banyak untuk kita mengikuti jalan Rasulullah SAW. Dan begitu pula disebutkan dalam hadis. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu pula Baihaqi dalam Sunan Sughra, seingat saya, disebutkan, "Lau kana hadha din bi ra'yi," seandainya agama ini hanya dasarnya dengan akal, "lakana al-khuf al-asfal khairun min an yumsah," tentunya khuf bagian bawah, khuf itu adalah sejenis kaos kaki dari kulit, ya, yang dipakai untuk penghangat badan ketika musim dingin, ya. Biasanya mereka memakai semacam kaos kaki tapi dari kulit, ya. Kaki dingin dibungkus dengan kulit. Dan dalam syariat kita, kalau sudah wudu kemudian pakai khuf, tidak perlu kita lepas lagi, boleh diusap kaos kaki kita atau khufnya ini, boleh diusap tanpa perlu dilepas. Syaratnya kaos kaki atau khuf ini tadi kita pakai dalam keadaan kita apa? Sudah wudu. Kemudian batal. Nah, ketika batal tidak harus dilepas, tapi cukup diusap bagian atas. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, dia menyebutkan, seandainya agama ini dengan akal semata, tentunya khuf yang bagian bawah, alas kaos kaki kita, itu lebih layak untuk diusap. Kenapa? Karena kan yang kotor bagian bawah, iya kan? Tapi yang diperintahkan bagi yang atas, sami'na wa ata'na, selesai. Itu alusunnah. Ya. Mengikuti jalan yang selamat. Karena kita yakin setiap apa yang Allah atur, setiap apa yang Allah syariatkan, Allah dan Rasulnya, pasti mengandung maslahat dan hikmah di dalam syariat tersebut. Hanya saja kadang kita tahu hikmahnya, kadang belum, sebagaimana faedah yang pernah kita sebut di pertemuan yang lalu. Kadang kita tahu apa faedahnya siwak, gosok gigi. Kok sampai Rasulullah SAW menghasung untuk gosok gigi, luar biasa. Mungkin kita tahu hikmahnya. Untuk menguatkan inil, giginya bersih, menghilangkan bau mulut, demikian menjernihkan pandangan mata, menjernihkan suara, demikian pula menimbulkan semangat yang tadinya lesu, lemes, semangat. Dan banyak lagi faedah belasan disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ada hikmah yang kita tahu, namun di antara syariat ada yang kita belum tahu. Ya, termasuk ini tadi. Ya. Kenapa kok air kalau enggak bisa wudu gantinya pasir? Kemudian ada yang menemukan begini hikmahnya, begini dan begitu. Yang jelas sebelum ditemukan atau tahu hikmahnya, sami'na wa ata'na. Kadang disebutkan, kadang tidak. Kaos kaki kita usap, kenapa bagian atas? Dan kenapa tidak yang bagian bawah? Cukup sekali diusap bagian atas, selesai. Maka itu, dalam hadis Ali bin Abi Thalib, maka demikian. Dan tidak bisa disamakan dengan yang lain-lainnya, sebab ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ide ideologi. Ya, maka salah kalau menyebutkan yaitu din, wahyu Al-Quran, hadis itu ideologi. Ideologi katanya dari ide orang, pemikiran. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, hadis. Baik. Kembali pula, demikian pula disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iyyakum wa ashabar ra'i. Hati-hati kalian dari para pemuja akal yang hanya mendahulukan dan mengutamakan akalnya sendiri, pede dan percaya diri dengan pemikirannya sendiri. Belum pernah belajar membaca kitab para ulama, terangan mereka, hukumnya ini, hukumnya itu. Adakah perbedaan pendapat di antara ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik? Bicara, menurut saya begini, menurut saya begitu. Kata Umar bin Khattab, iyyakum wa ashabar ra'i. Hati-hati kalian dari setiap pemuja akal yang mengagungkan mendahulukan akalnya di atas wahyu. Kata ciri mereka, kata Umar bin Khattab, a'yadhumul ahaditsu ayyahfadhuha. Mereka berat menghafal hadis. Enggak mau. Perhatian dengan hadis Rasul. Minimal 40 lah, 40 hadis. Belum Sahih Bukhari, belum yang lainnya. Dengar hadis. Mereka berat ya, menghafalkan hadis. Faqalu bi ra'yihim, dan bukan bermakna kemudian kita mewajibkan semuanya sama, semua orang harus jadi seperti santri. Masing-masing sesuai kapasitasnya. Ya, para sahabat juga pedagang, pekerja, berkebun kurma, beda-beda. Namun mereka tidak berat menghafalkan hadis, mereka berusaha untuk duduk di Masjid Nabawi, meluangkan waktu yang mereka miliki. Namun kata Umar, orang yang mendahulukan akal, hati-hati kalian darinya. Mereka berat menghafal hadis. Faqalu bi ra'yin, kata Umar bin Khattab. Akhirnya pun mereka berkata, berfatwa dengan akal-akal mereka sendiri. Fadallu wa adallu. Akhirnya pun mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Oleh karena itu, para ulama dulu sehingga saya Imam Ahmad mengingatkan, iyyaka an tatakallama fil mas'alah. Hati-hati engkau untuk bicara dalam sebuah permasalahan. Satu masalah saja hati-hati. Laisa laka fiha imam, yang engkau tidak punya imam padanya. Kita tanya had, kul hatu burhanakum, kata Allah. Berikan bukti-bukti kalian, in kuntum shodiqin, jika kalian memang benar. Ini ada di ayat berapa? Surat apa? Atau ini demikian difatwakan oleh imam siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i. Ada urusan dunia yang tidak ada kaitan dengan ibadah. Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ketika Rasul ditanya oleh para sahabat ya, tentang masalah mengawin silangkan pohon kurma supaya dapat hasil bibit unggulan. Kurma ini disilangkan dengan kurma ini, supaya demikian. Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Selama bukan haram, karena ada jual beli berkata dunia pun ada yang diharamkan. Ya. Meskipun lebih banyak yang boleh dan halal, dan tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali ada madarat di situ. Ada madarat. Baik. Kembali ke sini, dan di sana perlu kita ingat, di sana ada masail, permasalahan-permasalahan yang di situ disepakati oleh para ulama. Kita tidak boleh berbeda pendapat dalam hal tersebut. Ya. Itu jalan keselamatan. Dan ada pula masail, permasalahan yang di situ furu' cabang, dan di situ diberi kelonggaran, ada perbedaan pendapat, qaulul awal, qaulul tsani, pendapat pertama, pendapat kedua dari para a'immah. Maka ini syahidnya hati-hati dari ya, semata-mata akal. Dan di sana banyak lagi disebutkan Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah poin kelima, beliau juga mengingatkan, wa alam rahimakallah annad-din innama ja'a min kibalillah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, sesungguhnya agama hanyalah yang datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim, tidak diletakkan wahyu itu di atas, atau agama Allah di atas akal-akal orang-orang maupun pemikiran-pemikiran mereka. Wa ilmu indallah wa inda rasulih fala tattabi' syai'an bihawaka. Ilmunya ada pada sisi Allah dan Rasulnya, dan jangan engkau mengikuti sedikit pun dengan hawa nafsumu. Jangan engkau perturutkan dengan hawa nafsu. Namun objektif, jernih, pikirkan, lihat kalam para ulama. Kalaupun berbeda pendapat, lihat ya, alasan mereka dan masing-masingnya. Dan bukan seorang menghukumi, bukan pendapat Imam A, bukan pendapat Imam B, dia bikin sendiri pendapat C. Terus siapa imamnya? Enggak ada, ini saya sendiri. Maka hati-hati, ini keblinger yang seperti ini. Maka di sini pentingnya kita mengikuti dan membaca kitab-kitab para ulama. Tapi selanjutnya, Syekh mengatakan, dia menyayangkan sebagian orang yang menisbatkan kepada dakwah pun, ketika tahu perkara ini, solusi adalah kembali kepada agama. ya, ketika ada kelemahan, kehinaan, kembali mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebagiannya enggan dan lebih memilih mengikuti aturan-aturan ya, sesuai ide dan pemikiran mereka masing-masing. Kalau agama masing-masing untuk pemikiran, akhirnya jadi sekian banyak. Dan itu sudah Rasul isyaratkan. Yahudi dulu berpecah 71, Nasara 72, dan umatku kelak akan berpecah menjadi 73. Ya, maka hati-hati. Masalah taufik. Fattaghu islaha al-muslimina bima lam yashra'hu Allah Ta'ala. Maka mereka pun karena beralih kepada akal-akal mereka, ya, bergantung kepada pemikiran-pemikiran mereka, fattaghu islahal muslimin, mereka ingin membenahi kaum muslimin, bima lam yashra'hu Allah, dengan cara yang tidak Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Tapi niatnya apa? Baik. Sehingga perlu diingat, kadang-kadang bid'ah, kadang-kadang banyak perkara itu niatnya baik. Tapi perlu diingat, agama kita belum cukup, yang pentingkan niatnya. Ikhlas, asyhadu an la ilaha illallah. Ikhlas, kita beribadah hanya untuk Allah. Salat kita, ibadah kita, dakwah kita hanya untuk Allah. Niat ikhlas, baik. Tapi juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara konsekuensinya kita nderek, kita ngikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian saya khusyuk kok dengan cara seperti ini, ya. Ya, bikin metode sendiri, ya. Bikin tarian, ya, whirling, tarian pujian dianggap ibadah, ya. Dianggap juga yang lainnya, bikin suatu aturan tersendiri, ya. Fasilitas dan sarana boleh rubah, tambah modern, dulu unta, sekarang Tiger, GL Pro, mobil, enggak ada masalah. Al-Qur'an belum dicetak, sekarang dicetak. Dulu azan naik ke atas, sekarang pakai mikrofon sudah keras. Di zaman Rasul belum ada listrik, ini sarana saja, fasilitas. Enggak ada masalah. Tapi azannya tetap sama. Kalau Anda bikin buat azan yang beda, hati-hati. Ini, ya. Sehingga pentingnya kita mengkaji ilmu dan kita harus objektif, ya. Alhamdulillah sejak kecil kita diajari azan, alhamdulillah betul azannya sesuai sunnah, alhamdulillah. Di sebagian negeri seperti yang kita sebutkan, setelah hayya ala shalah, hayya ala falah, hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal, itu sering kita dengar di kampung-kampung pelosok Yaman. Dan ketika kita lihat memang tidak ada hadisnya, tidak zaman Daulah Abbasiyah. Bahkan sebagian negeri di Iran sana tambah lagi, setelah asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna muhammad rasulullah dua kali, asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan waliyullah, subhanallah. Dan kalaupun kita mengingkari karena memang tidak ada tuntunannya dalam hadis, bukan karena ini kok saya enggak sakit. Karena kalau naluri dan akal, perasaan seseorang itu kadang terbawa, tergantung dengan didikan orang tua, nenek moyang, adat istiadat setempat, bisa beda-beda. Baik. Maka kita menghukumi karena memang, lihat, coba cek, ada enggak hadisnya? Enggak ada. Tidak. Sudah, azan ya azan. Sampai hari kiamat azan harus seperti ini. Meskipun pakai mikrofon, meskipun berbeda, namun azannya tetap tata caranya sama. Ya. Begitu pula dalam perkara-perkara yang lain. Maka sebagian mereka ingin untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin, islahal muslimin, ingin memperbaiki keadaan kaum muslimin, bima lam yasrahullah, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula Rasulnya. Fakana akibatu amrihim khusra wa nihayatu ikdamihim wabala, wallahu la yuslihu amalal mufsidin. Maka akibat kesudahan urusan mereka adalah penyesalan, kerugian, dan akhir dari perjalanan mereka adalah kekecewaan. Dan Allah tidak akan menjadikan baik atau memperbaiki suatu keadaan dengan amal atau cara-cara perbuatan yang rusak. Oleh karena itu, selain niatnya baik, ya caranya juga harus baik. Berapa banyak orang yang niatnya pengen baik, tapi caranya tidak benar. Sehingga kebatilan dilawan dengan kebatilan yang lain. Ini zalim dilawan dengan kezaliman yang lain, ya. Maka ini hati-hati. Bukan yang penting, oh, niat saya bagus kok memperbaiki keadaan. Iya, tapi juga caranya. Ya. Ada seorang mencuri ingin membiayai operasi keluarganya. Ya, niatnya kan untuk apa? Bukan untuk foya-foya, untuk mabuk-mabuk. Dia untuk membiayai operasi keluarganya. Tapi caranya tidak benar. Haram ya haram, kan begitu. Ya. Maka ini, dan itu pernah terjadi. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz mungkin butuh untuk kita sedikit mengenal juga. Beliau mufti Mamlakah Saudi Arabia terdahulu, dan beliau salah seorang murid beliau. Itu ada salah satu kisah menarik. Seorang dari Bengali, Bangladesh, di Saudi Arabia, kepepet butuh duit untuk mengobati operasi ibunya di negerinya di Bangladesh. Kemudian dia ingin mencuri, dan kebetulan yang ingin dicuri adalah rumahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz radhiyallahu ta'ala. Tidak tahu dia ya, mau masuk, mau mencuri. Singkat kisah, akhirnya pencuri ini ketangkap oleh anak-anak beliau, anak Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan Syekh sedang sholat malam. Subhanallah. Jadi perlu diingat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya, kedudukan seorang alim dengan fatwanya itu bukan sebatas masalah ilmunya. Oh pinter dewe, oh ngerti apa-apa dewe, bukan. Tapi juga mereka mengamalkan ilmunya. Ya, bukan hanya di luar, bukan hanya di masjid. Ya, lihat di situ subhanallah. Ya. Masya Allah, masyaallah taufik. Ya, malu kita kalau dibandingkan dengan mereka-mereka. Ya. Bukan hanya ilmu kita yang enggak sampai selutut mereka, ya, bahkan amalan kita jauh. Ya. Syekh Ibnu Baz luar biasa, sedekahnya apa ya dan berbagai macam. Singkatnya beliau selesaikan sholat malamnya, dan ketika di sela-sela itu beliau minta, seingat saya minta anak-anaknya untuk mendudukkan si pencuri tadi, suruh menunggu di situ, kasih minum, didudukkan. Syekh menyelesaikan sholatnya, kemudian diajak bicara. Diajak bicara kenapa mencuri, kenapa demikian dan demikian. Dan dia mengatakan saya butuh untuk biaya operasi ibu saya. Baik. Syekh bersikap tengah, tidak langsung percaya, juga tidak langsung nolak. Sebagian kan kalau sudah ada pencuri mau begini, bohong, ngapusi, ya, segala macamnya. Tapi juga nggak langsung dipercaya sama Syekh. Tanya rumahnya mana, asalnya mana, nomor teleponnya mana. Ditelepon sama Syekh di tempat asalnya Bangladesh sana. Betul, ini termasuk keluarganya, gini-gini. Betul, ibunya sedang sakit. Betul, butuh biaya besar, demikian. Subhanallah. Akhirnya sama Syekh dikasih duit yang sangat banyak dan luar biasa, sampai dia kemudian jadi belajar hadis, jadi di antara murid dari murid-murid Syekh Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Baz radhiyallahu anhu. Baik. Wa kana min baini maqtarafat aydihin tilka al-hamalat asy'wa 'ala liwa'i sunnah al-mutahhirah. Dan termasuk di antara apa yang diada-adakan oleh mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada dakwah namun enggan untuk membenahi kaum muslimin dengan cara Rasul alaihi wasallam, dengan tuntunan Rasul alaihi wasallam. Maka disebutkan tilkal hamalatus sya'wa sya'wa, di antara mereka adalah gerakan-gerakan ya, pergerakan yang kacau ya, kelompok-kelompok pergerakan yang kacau, ala liwa'i sunnatil mutahharah, namun membawa bendera sunnah yang suci, menampakkan bendera sunnah yang suci, wal hajin nabawi, membawa seakan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Namun mereka membuat-buat perkara baru, ingin mencari solusi dengan cara-cara mereka sendiri. Sebagian gerakan bawah tanah, sebagian membuat gerakan yang ini yang itu, sebagian membuat LSM, sebagian membuat ormasnya, kemudian dengan buletin-buletinnya, sebagian dengan koran-korannya, sebagian dengan ya, pergerakan-pergerakannya. Irja'alu al-ihtimam bisunan wal hirsa 'ala tadrikiha fi kulli syu'uniha a'ikan min awa'ik tafsihi masyari muslimin wa intishalihim min awhalid da'af. Di mana mereka menjadikan sikap perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi, semangat untuk mempraktekkan ajaran Nabi alaihi wasallam fi kulli syu'uniha, pada semua sisi-sisinya. Berusaha untuk menerapkannya. Kalau tidak bisa, diyakini kalau itu sunnah. Karena tidak mungkin semuanya kita borong, kecuali kita yang akan kalah. Ya. Tidak mungkin seorang ya Senin Kemis ya dia dakwah, ya dia baca Quran, ya dia mengantarkan orang tuanya, bakti dengan orang tuanya, muliakan tamunya, ya jenguk orang sakit, ya takziah, ya dia juga apa berbagai macamnya dia borong. Baca Quran terus, tapi juga cari nafkah untuk keluarganya, dia juga ini semuanya dia kerjakan. Ya, keok. Ya, dia milih mana yang sesuai dengan kemampuannya sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Namun yang jelas semangat ya untuk menerapkan ajaran Rasulullah SAW. Namun mereka ini di antara ya yang tadi disebutkan, mereka justru menjadikan sikap perhatian dengan sunnah Nabi, mempelajari sunnah Nabi, perhatian untuk mempraktekannya dalam setiap urusan kita menjadi aikan penghalang min awaiki tashihi masalil muslimin, di antara penghalang-penghalang pembenahan perjalanan kaum muslimin. Salah satu bentuk membenahi masyarakat itu ngaji, perhatian mempelajari hadis-hadis. Di situ kita diingatkan tentang penyakit hati, tentang yang ini dan demikian. Mereka anggap saya sebagiannya demikian pula mengamalkannya tentunya. Ya, kalau cuma ngaji di masjid tahu kemudian nggak diterapkan ya. Untuk apa manfaatnya? Padahal ilmu itu disebutkan yubtaqul ilm lil amal. Dicari ilmu itu untuk amal. Ilmu itu dicari untuk al amal. Amal saja tanpa ilmu rentan. Ya. Namun di sisi lain juga ilmu tidak diamalkan, begitu pula juga musibah. Namun mereka menganggap bahwasannya perhatian dengan sunnah-sunnah Rasul, mempelajari sunnah Rasul, ya, ini penghalang ya, untuk membenahi keadaan umat. Umat disibukkan dengan hadis-hadis, dengan begini kelamaan. Wa intishali min awhali dha'af, menurut mereka itu juga menjadi penghalang untuk mengeluarkan umat dari kubangan kelemahan. Caranya kita bangkit supaya enggak diinjek-injek, enggak lemah terus. Itu enggak belajar-belajar begini, amalia-amalia saja. Ayo bergerak. Kalau enggak kita lemah terus. Tapi bergerakan dan bergerak menurut mereka. Ya. Yang didominasi dengan semangat dan semangat, namun jauh dari ilmu dan bimbingan ulama. Dan ini rentan perkara yang demikian, dan ini tidak sedikit menimpa para pemuda. Allah musta'an. Faja'at kutubuhum wa muhadaratuhum wa durusuhum. Maka datang kitab-kitab mereka, muhadarah ceramah-ceramah mereka, badurusuhum pelajaran-pelajaran mereka, muqarriratan bihadhil fikra an-nakra, menetapkan pemikiran yang aneh ini. Menganggap belajar sifat sholat, belajar sifat wudu, belajar wanita haid dan nifas, itu kan penting sekali. Ya. Keluar, karena berkaitan dengan sholat dan enggak. Ini kok istri saya hamil baru berapa bulan, keluar darah ya, flek, ini begini. Tanya suaminya, mas, ini saya sholat enggak? Bingung. Begini, bingung. Itu baru masalah darah. Sementara mereka menjuluki dan mengejek, bukan hanya alusunnah biasa, ulama kita, ulama alusunnah, mereka juluki dengan ulama haid wan nifas. Kata mereka, ini ulama-ulama urusan haid dan nifas. Ya, ngajinya, pelajarnya cuma ulama haid dan nifas, dan itu dusta. Para ulama tidak mengaji cuma haid dan nifas, namun itu julukan dari mereka supaya membuat para pemuda dan umat lari, tidak simpati lagi dengan. Itu kalau kalian ikuti pelajaran itu, umat ini hanya ulama haid dan nifas. Sebagian mereka menjuluki ulama hadis kita dengan ulama haulal izar, nonsewu, ulama seputar sarung. Ilmunya cuma mempelajari mani, haid, nifas dan berbagai macam. Ulama ahli hadis, ya subhanallah. Kemudian disebutkan pula wa ukhra taratan bitasri wa ukhra bitalwis. Terkadang mereka sebut dengan terang-terangan dan terkadang sebagian yang lain dengan tersirat, dengan isyarat. Terkadang mereka menyebut, menjuluki ulama hadis dengan terang-terangan, terkadang dengan isyarat. Wa salisul asafi bismil ghairah ala sunnah. Tungku yang ketiga, ya, mereka nyalakan dengan nama ghairah ala sunnah, atas nama cemburu dalam hal agama. Ya, atas nama cemburu dalam agama. Memang betul cemburu dalam hal agama itu disyariatkan. Bahkan marah karena Allah, ya, pada tempatnya itu disyariatkan. Sehingga Rasulullah SAW itu juga senyum, beliau juga, ya, memaafkan, dan beliau juga menghukum, menindak bagi yang melanggar. Beliau juga memberi kabar gembira, beliau juga memberi peringatan, beliau senang, ridho, beliau juga marah. Namun seluruh apa yang dituntunkan oleh beliau Rasulullah SAW benar. Pernah kita sebutkan, yaitu seorang sahabat nulis mencatat semua ucapan Rasulullah SAW. Dikomentari oleh musyrikin, apa engkau mencatat semua yang diucapkan dari seorang lelaki fi halil ghadab wa ridha, dalam keadaan dia ridha, dalam keadaan dia marah, semuanya kau catat. Kemudian sahabat ini kemudian ragu dan menanyakan ke Rasulullah SAW, tadi saya nyatat semua yang anda ucapkan, namun saya dikomentari seperti ini ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Uktub minni fa innahu la yakhruju min hadza ila al-haq." Tulis semua dariku, karena tidak keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Dan marahnya Rasulullah SAW bukan seperti kita, ya. Ya. Tidak ada wedang pagi ngamuk-ngamuk. Lah Ustaz, misalnya enggak ada apa sedikit di, apa saudaranya datang dari jauh enggak ngasih oleh-oleh marah, ya. Apa namanya anaknya minta ini minta itu jekel ke marah, masalah-masalah sepele. Ya subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marahnya adalah idzan tuhikat hurumatullah, ketika dilanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua pelajaran. Entah itu. Namun apabila itu tidak pada tempatnya, tentunya ya, salah. Mereka sebagian tungku yang ketiga mereka sebutkan dengan al-ghairah ala sunnah, atas nama cemburu, ya, membela sunnah, membela agama, wal-hifaz ala awqatil muslimin, dan atas nama menjaga waktunya kaum muslimin supaya enggak terlalu lama. Kita enggak usah belajar-belajar yang sampai begitu lamaan. Sampai kapan kita terus seperti ini? Diinjak-injak terus, dihina terus, sampai kapan? Sebagian mereka membuat sandiwara, kemudian mengumpamakan. Ada sebagian yang satu diinjak-injak, kemudian yang satunya berperan sebagai penguasanya, bawa senapan. Yang satunya ada yang ngajarkan, haddatsana Syu'bah, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Mereka mengejek-ejek dan mengolok-olok pelajaran-pelajaran hadis. Ya. Lihat kita sudah keadaan seperti ini, masih belajar di hadasana-hadasana terus. Ya. Sampai kapan? Kalau memang itu benar sesuai ilmu, tentunya alusunah yang terdepan untuk bergerak. Tapi kalau itu bukan atas dasar ilmu dan tidak dilandasi secara ilmiah, hanya dasar atas kemarahan, semangat, beginian begitu, maka tentunya tidak diiraukannya. Terus belajar, terus belajar, dan di situ kita mendapatkan faedah dan faedah, dan tentunya untuk kita amalkan. Dan di sana tentunya ada ilmu masing-masingnya, masing-masing ada ilmu, dan tidak seorang mencari solusi dengan akal-akal masing-masing. Kemudian disebutkan oleh Syekh, fatawran yushanni'una ala fa'il sunnah wal muhafidhi 'alaiha. Suatu ketika atau suatu saat mereka mencaci maki, menjelek-jelekkan orang yang melakukan sunnah, mengerjakan sunnah, perhatian dengan sunnah, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bihujjah tafriqi wihdatul muslimin, dengan alasan itu memecah belah muslimin, itu memecah belah persatuan kaum muslimin. Bizikri hada, dengan perbuatannya ini. Ya, ada yang semangat mengerjakan sunnah Rasul SAW, kemudian mereka telah, mereka caci dengan dalih itu memecah belah kaum muslimin. Ya. Padahal butuh untuk diperhatikan, butuh untuk didakwahkan sunnah-sunnah Rasul SAW. Wa tawran yubalighuna fi darurati ma'rifatil waqi'. Di waktu yang lain, ya, yubalighuna fi darurati ma'rifatil waqi'. Mereka berlebih-lebihan, ya, untuk mengajak, yaitu menganggap pentingnya mengetahui fikul waqi', fikih kenyataan, fikih fakta yang aktual terkini. Ala jami'il muslimin, mereka menganggap itu yang paling urgen untuk diketahui setiap muslimin. Hatta yusrafan nas an ilmi syar'i, sampai sebagian manusia, sebagian masyarakat, mereka palingkan dari ilmu syar'i, sadar atau tidak. Wal inayatu bisunnah, perhatian mereka dari sunnah. Beralih ila mutaba'atil jara'id wal majallah, beralih kepada mereka perhatian dengan majalah-majalah, koran-koran, wa akhbaru siyasiyat atau akhbaru siyasat, mengikuti berita-berita politik terus. Belajarnya kapan? Masalah istrinya haid, bingung kasusnya. Masalah orang tuanya mau mengkodok puasanya, dia gak kuat, bingung. Masalah ini dan itu, bingung. Mengikutinya berita politik, baca Quran terus. Fayuzbiul mamduh min agraq man agraqa fi hadhil umur, maka yang terpuji menurut mereka orang yang paling masuk, paling tahu tentang perkara-perkara seperti ini, berita-berita Quran. Wal muzrabi man aqbala al fikhi fi dinillah, dan orang yang paling tercela menurut mereka, paling rendah, adalah orang yang hanya mempelajari ilmu agama Allah, wa akafa ala sunan ta'alluman wa amalan, dan bersimpuh untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasul, mempelajarinya dan mengamalkannya. Kita lanjutkan pada adzan, insyaallah kita skor adzan dulu. Jadi tadi kita diingatkan, bukan bermakna seorang tidak kemudian sama sekali perhatian dengan fikih waqi' atau kondisi kekinian. Para ulama perhatian dengan kondisi umat, kondisi terkini, bahkan sebagian mereka menyediakan teleponnya antara jam sekian dengan jam sekian khusus untuk fatwa dari seluruh penjuru negeri. Di sana terjadi ini, di Myanmar begini, di sana begini, apa yang harus kami lakukan? Mereka terima fatwa di waktu itu, perhatian dengan kondisi umat. Namun tidak selalu fatwa-fatwa mereka tentang kondisi umat diketahui oleh orang banyak. Baik. Namun celahan di sini adalah ketika seorang mengikuti berita-berita kekinian, mengikuti apa yang ada di koran-koran, banyak dan sering, lebih-lebih yang namanya berita koran. Inisialnya wartawan aja kadang nonsewu, di akhir itu disebut NGR. Iya. Nugroho misalnya. Wartawannya lagi namanya misalnya apa? Andi, AND misalnya. Inisial. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang suatu berita kepada kalian, maka ceklah berita tersebut. Sementara ini kalau baca hadis majhul, enggak diketahui orangnya. Kadang dia thiqah atau tidak, ya. Enggak diketahui. Sementara menyandarkan hanya seputar berita-berita tersebut. Belum, yang belum tentu benar. Terlebih sebagian ingin melariskan koran atau majalahnya dengan membuat berita-berita yang fantastis. Sehingga beritanya memang betul ada kejadiannya, tapi dilebih-lebihkan. Ya, sehingga terlihat judulnya itu sangat menarik, memprovokasi atau yang lain. Maka ini tentunya tidak dengan memperhatikan perkara-perkara seperti tadi, larut dalam perkara-perkara tadi, namun tidak perhatian dengan perkara-perkara din agama. Falamma kharajat hadhihi az-zawabi fi wajhi sunnah wa taqalla an tasjihiha katsirun mimman dhannahu aghyara man nara ala sunnah ista'antu Allah ta'ala fakatabtu hadhihi ar-risalah radiyan minhu ta'ala an yaj'alaha lahu khalisatan wa an ya'umma binafiha al-jami'. Maka ketika keluar yaitu muncul kelompok-kelompok seperti ini tadi menghadang di antara sunnah, ya, meskipun membawa nama sunnah, wa taqalla an tazyifiha, dan kehilangan sebagian mereka, kehilangan an tazyifiha, akan hakikat palsunya yang sebenarnya itu bukan sunnah namun dianggap sunnah. Banyak dari orang yang kami sangka aghyara man nara ala sunnah, yang kami pandang dia di atas sunnah, itu pun terbawa terkadang. Maka beliau mengatakan ista'antullah, ini keprihatinan beliau, ya, ketika keluar hal-hal yang semacam ini dan kemudian tidak dipahami hakikatnya oleh bahkan sebagian saudara kita ahlussunnah, ya, saking dahsyatnya pencitraan tadi. Sehingga ya, terkadang kita contohkan al-khawarij terkadang terang-terangan, ya, bahkan demikian mereka, ya, terang-terangan, ya. Namun sebagian kelompok seperti Syiah itu samar, sangat samar, dan mereka punya taqiyah, sandiwara. Oleh karena itu banyak dari bahasa ulama ahli hadis mengatakan fihi tasyayyu', padanya ada kesyiah-syiahan. Tidak bisa memastikan fulan syiah langsung, tapi padanya ada kesyiah-syiahan, indikasi. Ya. Maka ini perkara yang membahayakan, dan itu termasuk rahmah. Para ulama rahimah ta'ala ketika mengingatkan hati-hati ini, hati-hati itu, sebagian orang memaklumi ketika ada jalan, hati-hati jangan lewat sini, jalannya lubang-lubang. Hati-hati jangan ke bengkel B, tidak amanah itu sopirnya apa, montirnya. Pernah ketipu di sana di sini, mereka memaklumi. Bahkan penjual tomat sekalipun ada A dan B. Tomatnya di atas seger, yang bawahnya busuk. Kemudian kita mengingatkan, hati-hati jangan beli di penjual tomat B, tapi beli yang di A. Dipahami oleh orang. Oh, terima kasih, jazakallahu khair. Dokter fulan, hati-hati sering salah resep. Oh, terima kasih, jazakallahu khair. Tapi kalau diingatkan, hati-hati dari tokoh A, tokoh agama B, dari yang ini pemikirannya berbahaya. Ini memecah belah umat. Ini begini dan begitu. Ya subhanallah. Maka para ulama radhiyallahu ta'ala, mereka memiliki kitab-kitab Imam Ahmad, Abu Dawud radhiyallahu ta'ala punya Akhbarul Khawarij. Demikian pula Abu Dawud radhiyallahu ta'ala punya Ar-Radd ala, beliau punya bantahan terhadap beberapa. Begitu pula Syekhul Islam Taimiyah punya Minhajus Sunnah, bantahan terhadap Jahmiyah. Begitu pula kelompok-kelompok yang ada. Kalau ditanya, kenapa kok mereka lebih banyak membantah kelompok-kelompok yang menyimpang dibanding dengan yang kufur atau yang lain? Karena perkaranya jelas. Ketika seorang mengatasnamakan agama ataupun bicara dengan salibnya ataupun yang lainnya, jelas siapa muslim yang mau mengikuti. Tapi kalau saya atas nama Islam dengan pakaian takwa, maka ini lebih samar, ya, lebih samar. Sebagaimana pernah yang kita sebut, ibarat bensin, ya. Kalau bensin itu air dengan bensinnya 50%, mungkin banyak orang tahu ini palsu, warnanya kok putih sekali, ya. Namun semakin tipis, semakin samar sedikit, ya, kesamaran tersebut, syubhatnya semakin besar. Maka di situ peran para ulama. Perhatikan dulu para ulama radhiyallahu ta'ala banyak membicarakan syiah, syiah, syiah, sekian banyak, sekian lama, berapa puluh tahun yang lalu. Ketika terjadi dan sekarang sudah banyak yang tahu, mereka mengingatkan tentang itu bahaya syubhat al-khawarij. Karena dua yang bertolak belakang dan dua-duanya menyimpang, syiah maupun al-khawarij. Kemudian di sini disebutkan beliau minta pertolongan kepada Allah karena melihat fenomena seperti ini. Fakatab tu hadir risalah, aku tulis risalahku ini mengharap, dengan mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya ikhlas dan agar menjadikan manfaatnya merata. Wa khulasah ma'uridu isaluhu ilal qurra al-fudala bi hadir risalah, dan ringkasan dari apa yang aku inginkan untuk sampaikan kepada para pembaca yang budiman dalam risalahku ini, at-tanbih ala daruratil ihtimam bis sunan at-tabidati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan, penegasan tentang pentingnya memperhatikan, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'alluman wa ta'liman wa irsyadan, baik mempelajarinya, mengajarkannya, membimbing umat di atasnya. Sebagaimana hadis Rasul tadi, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan tadi, penyakit tadi, sampai kalian kembali kepada agama. Maka dalam rangka itu Syekh menulis kitab ini. Wa anna makmanad dha'f indana innama ja'a min jarra'il bu'di 'an dinillah. Karena sesungguhnya tempat yaitu bersembunyi kelemahan di sisi kita tidaklah lain datang kecuali min jarra'il bu'di 'an dinillah. Karena kelancangan jauhnya atau sikap lancang menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah jauh dari agama Allah, belum tahu, namun atas dasar semangat ingin membenahi, ternyata yang disampaikan ataupun yang dilakukan bukan pembenahan, justru berefek samping dan menjadikan semakin berarti. Apakah yang terlalu tasyadud, terlalu kencengnya, ya, tasyadudnya tadi, ya, ataukah terlalu tasahulnya, bermudah-mudahan, satunya dengan liberalnya, pluralnya, semuanya boleh, ini boleh, ini boleh, mudah, mudah, mudah. Ya, hak asasi, silakan, silakan terus. Yang satunya tasyadudnya luar biasa, fonis ini, fonis itu, dan harus begini, harus begitu. Maka dibutuhkan penjelasan tentang bab ini tentunya. Wa faraidi wa nawafilihi, jauh dari ilmu agama, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, wajibnya maupun sunnahnya. Fattariqus sahih li rafi hadzal da'f, maka jalan yang benar untuk mencabut kelemahan ini, kata beliau rahimahullah, yanhasiru fi muraja'ati dinina, terbatas satu-satunya hanya dengan cara kembali kepada agama kita, dan itu tidak mungkin kecuali dengan mempelajarinya. Wal hirsi 'alal 'amali bih, semangat untuk mengamalkan dengannya, beramal dengan ilmu tadi. Wa da'wati ilaihi jami'an, mendakwahkan seluruhnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, bukan cuma salatnya, Islamnya menyeluruh, kaffah, ya, politiknya, ekonominya, agamanya, ibadahnya, seluruhnya kaffah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan sampai adab buang hajat, nunsewu. Tidak mungkin Rasul tidak mengatur urusan masalah masyarakat dan hubungan penguasa dengan rakyatnya. Semuanya jelas dan ada. Dan insyaAllah ta'ala kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Dan itu pun juga dengan cara-cara yang hikmah. Bukan juga dengan cara-cara yang kemudian ditempuh kebatilan, dilawan dengan kebatilan. Maka di sini beliau ingin jelaskan dalam kitab ini pentingnya kembali kepada sunnah Rasul alaihissalam. Laisa min tariq illa dalik siwa hadha tariq. Tidak ada jalan lain kecuali jalan itu, jalan Rasul alaihissalam. Allah alam suhab, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.